Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan nikmatnya pada pagi hari ini kita kembali berkumpul bersilaturahmi secara virtual dalam program kita, yaitu pembacaan kitab Kifayatul Akhyar yang kita selenggarakan di setiap pagi hari. Dan sampai saat ini kita sudah sampai pada bab al-aghsal al-masnunah, mandi mandi sunnah. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada pagi hari ini atau juga apa yang kita baca di hari-hari sebelumnya menjadi ilmu yang bermanfaat sekaligus menjadi tambahan amal ibadah di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya, dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam. Ahlan Pak Aswaja NU. Kita lanjutkan apa yang kita baca sebelumnya. Wa minha قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين رب العالمين ومنها ومن dan juga di antara al-afsal al-masnunah, mandi-mandi yang disunnahkan. Jadi kemarin kita sudah bahas mandi yang disunnahkan yaitu mandi Jumat. Dan di awal kita sudah juga baca matannya Abi Syuja bahwa mandi sunnah dalam mazhab Syafi'i jumlahnya ada 17. Ai ada 17 sebab yang menyebabkan orang disunnahkan untuknya mandi sebagaimana mandi janabah, tapi hukumnya sunnah begitu. Bukan sebuah kewajiban. Wa minha dan di antara mandi yang sunnah aidani yaitu dua salat. Fa yustahabbu dianjurkan ayyatasila lahuma, dianjurkan disunnahkan ayyatasila lahuma bagi seorang muslim untuk mandi lahuma karena sebab salat aid. Ai lahuma dua salat aid, Aidul Fitri dan juga Aidul Adha. لقول ابن عباس رضي الله عنهما كان سبب أداء perkataan سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما beliau mengatakan كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسل يوم الفطر ويوم الأضحى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم yattasilu yawmal fitri wa yawmal adha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana fi'il madhi ketemunya sama yattasil fi'il mudhari. Kemarin kita udah bahas ya. Jadi dalam kaidah atau dalam standarnya bahasa Arab, kalau ada kana kemudian bertemu dengan fi'lu al-mudhari itu dalalatul istimrar. Itu menunjukkan bahwa pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan yang terus-menerus dilakukan. Jadi setiap ada momennya dilakukan. Kana yaktasil. Nabi Muhammad itu selalu mandi. Yaumal fitri wa yaumal adha, di hari Idul Fitri dan di hari Idul. Artinya mandinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari Idul Fitri dan juga di hari Idul Adha itu sesuatu yang terus-terusan dilakukan di setiap momen yang ada. Di setiap momennya. Waalaikumsalam. Setiap momen Idul Fitri, Idul Adha, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti mandi. Karena riwayatnya memang begitu. Dan Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ini adalah orang yang orang termasuk orang ring satu ya, orang terdekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saking dekatnya Nabi Muhammad mandi aja beliau yang meriwayatkan kan gitu. Kan kalau kita di sini nih, Orang yang tahu bagaimana kita mandi, bagaimana kita buang hajat, bagaimana kita minum di rumah itu kan pasti orang dekat kita, kan gitu. Jadi tidak mungkin orang jauh, orang di luar rumah tahu bagaimana mandi kita, tahu bagaimana buang hajat kita. Tapi kalau dalam bab hajat, bab qadaul hajat, bab mandi, ada sahabat yang meriwayatkan, berarti sahabat itu dekat banget dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Sayyidina Ibnu Abbas itu termasuk sahabat yang sangat dekat. Karena beliau itu adalah keponakan dari salah satu istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang namanya Khawlah. Khawlah, salah satu istri Nabi, itu punya keponakan Ibnu Abbas gitu. Jadi kalau kita dengar ada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah sholat tahajud bareng Nabi Muhammad di rumah, nah itu pas waktu Sayyidina Ibnu Abbas, pas waktu Nabi Muhammad jatahnya di rumah Khawlah radhiyallahu anha gitu. Jadi apa yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Abbas tentang kegiatan rumah Nabi Muhammad SAW itu semuanya diriwayatkan di rumah Khawlah. Khawlah itu bibinya Sayyidina Ibnu Abbas. Jadi Nabi Muhammad mau ngelakuin apa-apa kelihatan sama Ibnu Abbas karena Ibnu Abbas lagi di situ. Gitu. Jadi kan Ibnu Abbas Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an itu kan termasuk orang yang diajari kan gitu fi hajri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk orang yang dari kecil sudah diajarin oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi dalil kenapa sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha itu disunnahkan untuk mandi, ya Nabi Muhammad mengerjakan. Karena sallallahu alaihi wasallam yaktasil, Nabi Muhammad mandi. Wa kana Umaru wa Aliyun radhiyallahu anhuma yaf'alanihi. Sayyidina Umar dan juga Sayyidina Umar dan juga Sayyidina Ali radhiyallahu anhuma yaf'alanihi, itu mengerjakan, juga mengerjakan mandi sebelum sholat id dan sebelum sholat Idul Adha. Jadi pertama hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa fi'luhu, pekerjaan Nabi Muhammad, kemudian ditambah lagi pekerjaan sahabat. Wa kadza Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, begitu juga Sayyidina Ibnu Umar Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Wa li'annahu, karena yang namanya mandi, bukan hunya ini kembali ke id. Li'annal 'idha, karena salat id amrun yajtami'u lahu an-nas. Yaitu perkara kondisi di mana yajtami'u lahu an-nas, orang-orang berkumpul untuk sholat Id. Fayustahabbu ay yaktasil, maka disunnahkan untuk mandi. Jadi alasannya sama seperti alasan sunnah mandi Jumat. Li'annahu qad li'anna maksuda ghasri al-jum'ati ay maksuda ghusl al-jum'ati qad urra'ihatil kariha allati tahduthu inda zahmah. Jadi memotong atau menghilangkan bau tidak seenak ketika orang-orang berkumpul, maka dianjurkan untuk mandi. Ya, perkara mandi bagi orang jazirah ketika itu bukan perkara enteng ya. Kalau kayak kita sekarang ini kan mandi-mandi aja, airnya banyak melimpah. Tapi kondisi geografisnya berbeda, kemudian cuacanya juga berbeda. Nantinya orang nggak mandi mungkin 1-2 kali itu bukan sebuah soal di sono gitu. Tapi kalau di sini, jangankan sehari ya, pagi nggak mandi itu siang kan gitu udah gerah banget, udah gatel gitu ya. Udah gatel. Tapi kalau di sono itu kan berbeda kondisinya. Mungkin beberapa teman yang pernah umroh atau haji, apalagi pas dapat haji atau umrohnya pas lagi musim dingin, itu kita tahu tuh bagaimana kondisinya Madinah ketika itu. Orang nggak mandi itu bukan jadi soal, memang kondisinya ya enak-enak aja, enak-enak aja gitu. Kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mandi Nabi Muhammad mandi kalau sholat Id. Sayyidina Umar mandi, Sayyidina Ali juga mandi, karena Sayyidina Ibnu Abbas juga, Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma juga mandi. Dan alasan yang kedua, dalil yang kedua, bahwa artinya dalil pertama Oh, bisa kita jadiin tiga dalil. Dalil pertama, pekerjaan Nabi Muhammad SAW. Dalil kedua, para sahabat pun melakukan. Dalil ketiga, apa? Kiasan. Alal Jum'ati dikiaskan sebagaimana sholat Jum'at. Bahwasanya sholat itu sama seperti Jumat, di mana tempat berkumpulnya orang. Bahkan jauh lebih banyak ya. Kalau Jum'atan itu kan yang ngumpul cuma laki-laki doang. Segitu aja. Yang wajib doang. Tapi kalau sholat itu kan sampai semuanya. Hatta al-huyal. Sampai orang-orang haid pun boleh ikut sholat. Bukan ikut sholat. Maksudnya berkumpul di tempat sholat. Dan itu dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Diperintah untuk mengumpulkan semua. Jadi perkumpulannya jauh lebih banyak dibanding sholat Jumat. Kalau sholat Jumat disunahkan mandi karena sebab perkumpulan tersebut, tentu min babi aula kan gitu. Sholat Id menjadi jauh lebih utama untuk disunahkan mandi karena perkumpulan yang ada jauh lebih banyak dibanding perkumpulan sholat Jumat. Wa yajuzu ba'dal fajri bila khilaf. Dan boleh mandinya sholat Id itu dilakukan ba'dal fajri, setelah terbit fajar, bila khilaf. Tidak ada perdebatan. Wa qablahu ala rajih. Dan juga boleh sebelum fajar. Sebelum fajar sholat Id. Jadi subuh itu kan mulainya terbit fajar. Ketika sudah terbit fajar, boleh sholat, boleh mandi sholat Id. Tapi sebelum terbit fajar, sebelum waktu subuh, jam 2 pagi, jam 3 pagi dia mandi. Mandi sholat Id. Artinya kalau mau dapat kesunahan mandi sholat Id, itu sudah dapat walaupun dia mandinya sebelum fajar. Tentu kan mandi sebelum fajar atau sebelum daripada itu, maksudnya nggak dapat. Secara ritual dia dapat pahala mandi sunnah sholat Id, tapi maksud dan tujuan mandi sholat itu menjadi hilang gitu. Menjadi hilang. Karena tujuannya itu biar enak dicium orang terpas ngumpul. Kalau jarak dari ngumpul, dari mandi ke ngumpul itu jauh, terbau lagi kan gak enak. Lah. Wa qablahu ala rajihi, dan sebelum fajar ala rajih, menurut pendapat yang rajih daripada ulama kami. Jadi sebelum fajar juga boleh. Wa yakhtassu bin nisfil akhiri ala rajihi, dan juga dikhususkan kalau sebelum fajar. Majrurun bilba'i walamun nafiyatu mulgoh. La nafiyah enggak punya kerjaan. Mulgotun itu dalam nahunya. Wa mana tadi? Wa yakhtas, dan sebelum fajar itu dikhususkan. Jadi habis fajar boleh, boleh enggak ada masalah. Emang enggak ada perdebatan kalau habis fajar. Tapi sebelum fajar boleh enggak? Alal madhab, menurut pendapat madhab boleh sebelum fajar. Tapi lebih khusus lagi kalau sebelum fajarnya itu di setengah terakhir malam. Nisfil akhir, di setengah terakhir malam, alal rajih, menurut pendapat yang rajih. Bagaimana menentukan setengah terakhir malam? Ya tinggal dibagi dua itu malam. Malam itu mulainya maghrib, selesainya subuh. Malam itu mulainya terbenam matahari sampai terbitnya fajar. Terbenam matahari sampai terbitnya fajar itu waktu malam. Jadi maghrib sampai subuh itu waktu malam. Katakanlah maghrib jam 6 sore, subuh jam 4:30 pagi. Jam 6 sampai jam 4:30 kita gabung ada berapa jam? Nah tinggal bagi dua dah. Nah gitu. Maka bagian yang terakhir, bagian kedua itu namanya nisful akhir, setengah terakhirnya malam. Wa kila, dan dikatakan juga, tapi kila ini sigat tad'if ya. Kila ini sigatut tad'if, redaksi yang menunjukkan kelemahan. Wa kila dikatakan yajuz, boleh mandi salat Id fi jami'il laili, di sepanjang malam. Wallahu a'lam. Jadi sepanjang malam boleh mandi sholat. Artinya terbit fajar, terbenam matahari malam takbiran, Ketika dia terbenam matahari, kemudian diumumkan oleh Kementerian Agama bahwa besok kita Idul Fitri, puasa sudah selesai malam ini, besok Idul Fitri, mandi ketika itu, kemudian dia meniatkan untuk mandi salat Id, dapat kesunahannya. Secara ritual dia dapat, cuman karena maksud dan tujuan mandi salat Id itu untuk membuat nyaman orang-orang yang ada di sekelilingnya ketika salat Id, maka maksud dan tujuannya menjadi terbengkalai, menjadi tidak ada, diabaikan. Ya, dapat pahalanya insya Allah, karena memang ini sebuah kesunahan ritual ibadah, boleh setelah maghrib, karena sepanjang malam boleh sholat maghrib, tapi boleh mandi Id, tapi dia nggak dapat pahala, tidak dapat kesempurnaan pahala mandi Id, karena tujuannya untuk menghilangkan bau tidak sedap. Tapi boleh mau boleh, cuman bolehnya ini qila. Itu pendapat yang tidak apa namanya, yang tidak kuat. Yang kuat itu nisfil akhir. Jadi malam itu dibagi dua. Nah, seperdua yang terakhir itu nisfil akhir. Maka kalau teman-teman sering dengar istilah sepertiga terakhir malam, bingung sepertiga terakhir malam jam berapa, ya malam itu tinggal bagi tiga. Malam itu mulainya jam maghrib, selesainya subuh, kemudian dibagi tiga. Mana sepertiga pertama, mana sepertiga kedua, mana sepertiga terakhir. Kita tahu kalau kita udah kumpulin itu jam-jam malam, kemudian kita bagi tiga gitu. Atau seperenam, kita bagi enam lah. Karena Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diriwayatkan bangun sholat tarawih, mengerjakan sholat tarawih itu di seperenam kedua malam. Bukan seperenam pertama, seperenam kedua malam. Selesainya di seperenam, seperenam ketiga. Sebentar tuh Sayyidina Umar. Ada di buku saya judul Sejarah Tarawih gitu. Wallahu a'lam wa minha, dan juga di antara yang disunnahkan mandi yaitu al istisqa. Istisqa yaitu salat istisqa, salat minta hujan. Fayustahabbu an yaktasila lahu, maka dianjurkan untuk dia mandi lahu untuk salat istisqa li ajli aqdi raihati, untuk gunanya untuk memotong atau menghilangkan bau tidak sedap. Li'annahu mahallun yushra'u fihi al-jama'ah, karena salat istisqa adalah mahallun, tempat atau kondisi, yushra'u fihi al-jama'ah, yang disyariatkan untuk berjamaah. Fa'ashbahal jum'ata, maka dia mirip seperti Jum'at. Walaupun istisqa ini jauh lebih banyak daripada Jum'at. Ya. Kalau Jum'at kan tadi segmented, hanya orang-orang tertentu. Tapi kalau istisqa salat Id jauh lebih banyak daripada itu. Salat istisqa laki perempuan boleh ikut. Jadi tidak ada batasan umur, tidak ada batasan gender, tidak ada batasan status, tidak ada batasan musafir atau bukan. Pokoknya istisqa semuanya ikut boleh, sunnah gitu. Walaupun istisqa ini teman-teman yang dirahmati Allah, istisqa ini salat sunnah yang boleh juga dikerjakan sendiri. Jadi istisqa ini tidak diharuskan berjamaah. Orang boleh istisqa sendirian. Cuman istisqa ini kan salat minta hujan, yang pada intinya itu istisqa itu intinya pada doanya gitu. Pada doanya. Karena itu kalau kita doa sendirian, ini untuk hajat yang besar seperti turun hujan, rasanya kan kagak enak begitu ya. Kurang yakin begitu kalau doa sendirian. Makanya kudu ngumpulin orang. Karena kita gak tahu nih di antara kita mulut siapa yang doanya diijabah. Kalau sholat sendirian kan ya kita tahu ya seberapa soleh kita. Kita tahu seberapa banyak ibadah kita. Kita tahu seberapa banyak sedekah kita. Kalau yakin emang udah kencang doa dan ibadahnya, ya doa sendirilah gak apa-apa. Cuman kalau belum yakin, ya doa mah kudu yakin. Cuman rasa-rasanya kan kudu tahu diri gitu. Untuk hajat yang sebesar ini, hajat minta hujan, masa doa sendirian. Nah, undang orang-orang lain juga untuk ikut sholat istisqa. Makanya istisqa itu tidak harus berjamaah, tapi dianjurkan berjamaah. Jadi semuanya dikiaskan kepada Jum'at, karena Jum'at itu tempat berkumpulnya banyak orang. Maka ini jauh lebih lagi ya, karena berkumpulnya istisqa itu jauh lebih banyak daripada apa namanya salat Jumat. Wa minha, dan di antara juga yang mandi disunahkan itu Al-kusuf wal-khusuf, sholat gerhana bulan, sholat gerhana matahari, dan juga gerhana bulan. Al-kusuf gerhana matahari, khusuf gerhana bulan. Tapi dua-duanya boleh, dua-duanya bisa ketukar. Maksudnya kusuf juga dipakai buat sholat gerhana bulan, khusuf juga dipakai untuk sholat gerhana matahari. Wa yuqalu fihima, dan dikatakan dalam al-kusuf wal-kusuf, kusufun wa khusufun. Kusufun wa khusuf. Jadi ada juga bahasanya selain al-kusuf dikatakan juga kusuf bi apa namanya sin tipis atau sin apa namanya bukan sin yang tebal. Kusuf. Kusuf wal khusuf. Dua-duanya bahasanya sama. Idza dhahaba dau'u syamsi wal qamar, yakni ketika dau'u syamsi wal qamar, ketika hilang sinar matahari, dau'u syamsi wal qamar, ketika hilang sinar matahari, baik setengah, seperempat, atau semuanya. Wa qila al kusufu li syamsi, dikatakan al kusufu li syamsi, kalimat al kusuf itu untuk gerhana matahari, wal khusufu, dan khusuf itu lil qamari, untuk gerhana bulan. Qalahul Jauhari, itulah yang dikatakan oleh Imam Al-Jauhari. Al-Jauhari kita sudah tahu ya, kita sudah bahas di beberapa pertemuan sebelumnya. Al-Jauhari itu salah satu ulama bahasa. Beliau punya kitab namanya As-Sihah fil Lughah, Tajul Arabiyyati fi Sihhati lis-Sihhati fil Lughah. Cuman disingkat jadi As-Sihah fil Lughah. Jadi yang sahih-sahih dari bahasa Arab nih. Sebagaimana Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim bikin kitab Sahih Al-Bukhari, Sahih Al-Muslim. Orang bahasa juga punya kitab sahih namanya As-Sihah Fil-Lughah. Kemudian As-Sihah Fil-Lughah ini diringkas, diikhtisar oleh Fakhrur Razi. Fakhrur Razi Al-Hanafiyah yang punya kitab Ahkamul Quran. Al-Jassas, Fakhrur Razi Al-Jassas. Beliau bikin ikhtisar kitab As-Sihah Fil-Lughah. Kemudian jadi buku namanya Al-Mukhtar fi Sihah. Jadi khas ulama gitu, ada buku kegedean diringkas, ada buku ringkas disarah, ada syarah udah panjang dihasyah, lebih bikin hasyah lagi. Terus panjang panjang banget tuh gitu. Ma annahu qala, beliau juga mengatakan innal kusufa wal khusufa, bahwasanya kusub dan khusub, gerhana matahari dan gerhana bulan, yutlaq alaihima ma'an, itu dimutlakan untuk kedua-duanya boleh. Artinya untuk gerhana matahari, gerhana bulan sama-sama saja. Wasunnatu, dan sunnahnya, ayyaktasila, yaitu dia mandi, lahuma, untuk sholat kusub, gerhana matahari dan gerhana bulan, li'annahuma, karena keduanya sholatun, salat yusra'ul ijtima'u laha, salat yang disyariatkan berkumpul berjamaah di dalamnya. Fayustahabbu al-iktisalu, maka disunnahkan mandi laha, untuk salat gerhana matahari dan bulan. Kal jum'ati, seperti salat jum'ah. Jadi semua dalilnya kiasan alal jum'ati, dikiaskan untuk salat jum'at. Fi al-ijtima', fi apa namanya, karena semua sholat yang tadi disebutkan adalah sholat yang disunnahkan atau dianjurkan berkumpul. Maka sebagaimana sholat Jumat ketika itu disunnahkan mandi untuk sebab menghilangkan bau tidak sedap karena sebab perkumpulan tersebut, maka begitu juga sholat-sholat yang lain dianjurkan untuk mandi. Begitu. Perkumpulannya besar. Wallahu a'lam. Qala wal guslu amin guslil mayyiti wal kafiru idza aslama wal majnun idza afaq wal mughma alayhi idza afaq. Ini yang keberapa nih? 1 2 3 4 5. Wal guslu min guslil mayyiti wal guslu min guslil mayyit. Ini berarti yang kelima eh. 1 Jumat aidaini istisqa kusub wal khusub. Artinya yang kelima nih. Wal guslu min guslil mayitah, dan juga disunnahkan untuk mandi setelah memandikan mayit. Wal kafir, juga disunnahkan orang kafir mandi idza aslam, kalau dia masuk Islam. Wal majnudu orang gila idza afa ketika dia sadar. Wal mugma alaihi dan orang yang pingsan idza afa ketika dia sadar. Ini kita lanjutin ya bacaan kitabnya. Al ghuslu min ghuslil mayyiti, mandi setelah memandikan mayyit, hal huwa wajibun au mustahab. Wah, ada perdebatan ternyata di antara ulama. Apakah memandikan mayit setelah memandikan mayit disunnahkan mandi atau malah justru diwajibkan mandi? Qaulani, ada dua qaul Imam Asy-Syafi'i. Al-qadimu annahu wajib, qaul qadimnya Asy-Syafi'i annahu wajib, bahwa mandi setelah memandikan jenazah wajibun, itu hukumnya wajib. Artinya orang habis mandi jenazah dia enggak mandi langsung tidur, dosa. Karena hukumnya wajib, dikerjakan berpahala, ditinggalin dosa. Wal jadidu, pendapat al jadid, pendapat kaulnya Imam Asy-Syafi'i yang baru, yang setelah beliau dari Baghdad, huwa wa huwa raji, dan inilah pendapat yang raji, annahu mustahab, bahwasanya dianjurkan, bukan kewajiban. Jadi mandi setelah memandikan jenazah, setelah memandikan mayit, itu hukumnya mustahab, dianjurkan, tidak diwajibkan. Wal aslu fi dzalika, dalilnya, wal aslu dan dalil fi dzalika, dalam pendapat sunnahnya mandi setelah memandikan mayit, man qauluhu sallallahu alaihi wasallam, perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ghassala mayitan, siapa yang memandikan mayit, falyaktasil, maka hendaklah dia berwudu, hendaklah dia mandi. Wa man hamalahu, dan siapa yang membawa jenazah, menggotong jenazah, falyatawadda, maka dia mestinya wudu, begitu. Hadis hasan, hadis hasan. Hadis ini pernah disampaikan kepada Sayyidina Ibnu Abbas. Kemudian Ibnu Abbas itu, saya lupa di kitab apa dapatnya, Sayyidina Ibnu Abbas itu kemudian mengatakan, afanatawaddu min hamdil asa, gitu. Kan dibilang, kata Nabi Muhammad tuh habis mandiin mayit, mandilah. Tapi kalau habis gotong jenazah, gotong mayit, wudu gitu. Kemudian Sayyidina Ibnu Abbas mengatakan, afanatawaddu min hamlil 'asa. Emang orang kalau gotong kayu kemudian jadi batal wudunya. Itu keranda mayit kan kayu gitu. Keranda mayit kalau sekarang stainless ya besi. Keranda mayit itu kayu. Emang kalau gotong kayu kita jadi batal wudu gitu. Jadi hadis ini diperdebatkan oleh banyak ulama karena ada banyak riwayat yang justru menyelisih apa yang disebutkan dalam hadis ini. Tapi hadis ini hasan. Hadisun hasanun, hadis hasan. Lakin qala al-Imam Ahmad, akan tetapi dikatakan oleh Imam Ahmad, annahu mauquf, bahwasanya hadis ini mauquf. Mauquf itu berhenti di sahabat, tidak sampai pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada marfu, hadisnya marfu, hadisnya sampai kepada Nabi Muhammad. Ada mauquf, mauquf berhenti di sahabat. Jadi yang ngeluarin perkataan ini bukan Nabi tapi sahabat. Ada maqtu', maqtu' itu per hadis yang justru enggak nyampe ke sahabat Nabi, cuma sampai tabi'in doang. Jadi yang ngomong gitu tuh tabi'in. Tabi'i bukan sahabat, bukan Nabi. Nah, kalau hadis mauquf, ini hadis yang disebutkan oleh sahabat, bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Imam Ahmad, Imam Ahmad mengatakan annahu mauquf, bahwa hadis ini hadis mauquf nih. Ala Abi Hurairah, berhentinya di Abi Hurairah doang, enggak nyampe Nabi. Ala Abi Hurairah radhiyallahu anhu, wa lidzalika, karena ini hadisnya mauquf, gitu ya. Lam yakul biwujubihi, tidak dikatakan biwujubihi kewajibannya. Wa qala Syafi'i, artinya sebenarnya bukan karena hadis ini mauquf saja. Karena dari kaidah-kaidah yang ada, tidak ada yang membuat mandi jenazah itu mewajibkan orang. Kan yang menyebabkan wajib mandi itu kan janabah. Apa yang menyebabkan kemudian orang mandi mayit jadi janabah, kan gitu. Janabah itu kan al khurujul mani wal jima wal mautu. Sedangkan memandikan jenazah itu bukan penyebab junub. Apa yang membuat dia menjadi wajib mandi, toh memandikan jenazah bukan penyebab janabah, kan begitu. Jadi selain hadis ini mauquf, alasan yang kedua karena tidak ada yang hal yang menyebabkan dia wajib mandi gitu. Karena yang menyebabkan wajib mandi itu janabah, dan tidak ada janabah dalam memandikan mayit. Waqala Syafi'iyyu, Imam Syafi'i mengatakan, law sahal haditsu laqad laqultu biwujubihi. Kalau seandainya hadisnya sahih, laqultu biwujubihi, aku wajibkan mandinya tersebut. Aku pastilah aku katakan mandi jenazah, memandikan jenazah adalah kewajiban. Tapi enggak, karena hadisnya ya sahih, tapi sahihnya enggak nyampe kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini sampai kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an. Wa minal aghsalil masnunah, dan juga disunnahkan mandi apa itu ghuslul kafiri idza aslam, orang kafir yang baru masuk Islam. Wa ru'a annahu alaihi salatu wassalama, diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amara Qais bin Asim, memerintahkan Qais bin Asim wa Thumamah bin Asal. Thumamah ini kalau enggak salah orang Yaman ya, pemuka Yaman. Amara Qais bin Asim wa Thumamah bin Asal ay yaktasila lama aslama. Nabi Muhammad diriwayatkan pernah memerintahkan Qais bin Asim dan Thumamah bin Asal ay yaktasila untuk mandi lama aslama, ketika keduanya masuk Islam. Walam yujibhu jamaah, dan tidak mewajibkan jamaah, sekelompok ulama, banyak ulama, lianna jamaat, bukan salah, walam yujibhu, dan tidak diwajibkan ini mandi bagi orang kafir yang baru masuk Islam, tidak diwajibkan oleh ulama Asy-Syafi'iyah, lianna jamaatan aslamu, karena banyak juga orang yang masuk Islam, jamaah, kelompok banyak orang masuk Islam, aslamu, falam ya'murhum nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi selain hadis Qais bin Asim dengan Thumamah bin Asal, banyak juga kita dapat riwayat banyak orang-orang yang masuk Islam di antara para sahabat dulu sebelum awalnya kafir kemudian dia masuk Islam, dan itu jumlahnya banyak. Falam ya'murhum nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi Muhammad tidak memerintahkan mereka untuk mandi. Wali annal Islam, yang kedua, alasan yang kedua, wali annal Islam taubatun min ma'asiyah, Islam itu pertobatan daripada kemaksiatan. Ya, kemaksiatan yang paling besar itu kan syirik, dan masuknya dia kepada Islam itu pertobatan daripada maksiat kesyirikan. Dan maksiat, taubat daripada maksiat, falam yajib al-guslu minhu, tidak diwajibkan mandi karena sebab taubat, kasairil ma'asi, sebagaimana maksiat-maksiat yang lain. Kalau seandainya wajib mandi setelah melakukan maksiat, oh kita harum semua. Karena setiap kita pasti, Allahu a'lam kan gitu. Tapi diri yang lemah ini, al-fakirnya maksiat hampir tiap hari kan gitu. Kalau tiap hari maksiat dan tiap maksiat harus mandi, ya jadi wangi kita nih. Tiap hari mandi soalnya. Wa hadza fi kafirin lam yujnib fi kufrihi, tapi ini untuk orang kafir, lam yujnib fi kufrihi, yang tidak junub ketika dia dalam keadaan kafir. Jadi ketika kafirnya dia enggak junub gitu. Fa in ajnaba, kalau dia pernah junub ketika dia kafir, jadi sebelum masuk Islam dia pernah bergaul dengan pasangannya terus enggak mandi, atau mandi tapi enggak ada niat, karena niatnya orang kafir kan enggak diterima. Jadi ini untuk orang kafir yang tidak junub. Maka ketika dia masuk Islam tidak ada kewajiban mandi, tapi sunnah mandi. Apakah wajib? Enggak, cuman sunnah mandi. Cuman kalau dia junub sebelum jadi Islam, fa in ajnaba, kalau dia junub sebelum dia masuk Islam, fal madhhabu, maka pendapat madhab, annahu yalzamuhu, bahwasanya diwajibkan bagi dia al-guslu, yaitu mandi, ba'dal islami, setelah dia masuk Islam. Kenapa diwajibkan mandi? Li'anna li'adami sihhati niyati minhu hala kufrihi. Karena ketika dia mandi setelah dia bergaul dengan istrinya, atau dia setelah keluar air mani, mandi janabah yang mana mengangkat hadas besar itu, mandi membutuhkan niat. Dan niatnya orang kafir tidak diterima, li'adami sihhati niyat, karena tidak sahnya niat minhu daripada orang kafir hala kufrihi, ketika dia kafir. Maka itu mandi yang dilakukan itu tidak mengangkat hadas besar, karena mandinya tidak memenuhi syarat yaitu niat. Dan niatnya orang kafir tidak diterima begitu. Wa minal aghsal, ini tanggung nih ya. Tanggung satu ini lagi. Wa minal aghsalil masnunati, dan juga di antara sunnah mandi sunnah, ghuslul majnuni idza afaq. Ghuslul majnuni idza afaq, yaitu mandinya orang gila ketika dia sadar. Wa kadzal mughma alaihi, dan begitu juga orang yang mughma, yang pingsan. Al mughma alaihi, pingsan. Li anna dzalika, karena junun dan juga hilang akal itu junun, gila dan juga pingsan itu hilang akal. Mazinnatu inzalil mani, kondisi di mana sangat sering sekali orang keluar air mani. Dan dalam kaidah fikih, mazinnah itu al-mazinnatu tanzilul manzilatal ma'innah. Mazinnah, kondisi yang sering terjadi, itu dihukumi sebagai ma'innah, kondisi yang pasti terjadi. Gitu. Makanya kan kita juga sering bilang bahwa tidur itu batal wudu, li'anna nauma mazinnatu khuruji syai'in minad dubur. Karena tidur itu kondisi di mana orang pasti keluar sesuatu dari duburnya, gitu. Nabi Muhammad yang bilang al-ainani wika'usah. Nah, orang yang mandi, orang gila dan juga orang pingsan itu mazinnah, itu kondisi di mana pasti kondisi yang biasanya itu keluar air mani. Qala Syafi'iyyu, Imam Asy-Syafi'i mengatakan majunna insanun, tidaklah seseorang itu gila illa anzal, kecuali pasti keluar air maninya. Jadi itu kondisi yang biasa. Orang kalau gila pasti mandi, pasti keluar air mani. Qala ba'duhum, nah ini penting nih. Kemudian sebahagian ulama mengatakan qala ba'duhum idza kana al-majnunu yanzilu ghaliban, kalau emang orang gila yanzil itu keluar air maninya ghaliban, biasanya keluar air maninya, fayan bagi ayyajibal ghuslu, maka mestinya mandi itu diwajibkan. Kan mazinnah, mazinnah itu tanzil manzilatal ma'innah, kan begitu. Mazinah itu kita hukumi sebagai sebuah kepastian. Maka kalau emang mazinahnya gila itu keluar air mani, ya wajibin dong mandi kepada orang gila. Kenapa dibilang sunnah kan itu? Kan naumi, sebagaimana tidur. Tidur kita wajibkan wudu li'annahu mazinah. Ya kan naumi yan kudul wudu, sebagaimana tidur yang itu membatalkan wudu li'annahu mazinatul hadas. Karena tidur adalah mazinah, kondisi di mana dia berhadas, yang biasa dia berhadas. Ya bagus ya. Jadi kata Imam Asy-Syafi'i, tidaklah seorang itu gila kecuali pasti keluar air mandinya. Ya kalau gitu wajibin mandi dong. Kenapa mandi cuma disunahkan? Nah, ini jawabannya. Wa ajabal jumhuru, dikatakan oleh jumhur, dijawab oleh jumhur ulama Syafi'i tentunya, alladzina qalu bil istihbab, yang mengatakan bahwa sunnah mandi buat orang gila dan juga orang pingsan, bi anna nauma mazinnatun, kalau yang namanya tidur mazinnah, kita semua sepakat tidur tuh mazinnah, tempat kondisi di mana orang mesti keluar sesuatu dari duburnya. Karena Nabi Muhammad yang mengatakan demikian, al-ainani, mata itu wika usah, mata itu penutupnya dubur. Idza nama insanun intara khalwika, kalau dia tidur tutup matanya maka ikatannya terbuka, maka dubur tuh ada sesuatu yang keluar dari dubur. Dan dia mazinnah la alamata fiha ala hadas, akan tetapi yang namanya tidur itu hadas, yang tidur hadas yang terjadi ketika tidur yaitu buang kentut, itulah alamah, tidak ada tandanya fiha, dalam dalam mazinnah tersebut tidak ada tandanya ba'dal ifaq. Jadi setelah dia bangun yang membuktikan bahwa dia itu keluar sesuatu dari dubur kan enggak ada buktinya. Tapi itu sudah sesuatu yang mazinah begitu. Maka Nabi Muhammad mengatakan dalam sabdanya, maka orang yang tidur wudunya batal, karena dia masuk dalam kondisi yang pasti biasanya keluar sesuatu dari dubur dan gak ada tandanya kan. Apa yang membuat dia tahu kalau gak ada tanda? Yang menjadi yakin kita ya sabda Nabi Muhammad SAW, gak ada tanda. Ngadatan wal maniyu ainun yumkinu ru'yatu, akan tetapi kalau air mani itu ainun, bendanya ada, ainun benda yang punya dimensi, ada warnanya, ada bentuknya, bisa kita pegang, bisa kita rasa dan bisa kita lihat. Yumkinu ru'yatuha, bisa kita lihat. Jadi maksudnya gimana? Tidur kita bilang batal wudhunya. Kenapa? Karena tidur tuh kondisi orang mesti keluar sesuatu dari dubur gitu. Batal wudhunya. Kenapa Nabi Muhammad yang bilang begitu? Dan kita nggak punya tanda, karena tidak ada tanda bahwa dia keluar sesuatu dari dubur apa enggak, ya kita batalin. Kenapa? Ya karena tidur itu sendiri begitu ya. Tidur itu sendiri itu sudah membatalkan. Akan tetapi kalau keluar air mani, orang yang gila itu kan mazin. Nah, kondisi di mana paling sering keluar air mani ya ketika dia jadi gila. Tapi kan untuk air mani itu kan ada tandanya. Ada tandanya apa ya? Air maninya tuh ada bendanya bisa kelihatan. Maka karena ini ada bendanya bisa kelihatan, harus memastikan. Kalau emang tidak ada air mani ya kita bilang sunnah dia mandi. Tapi kalau ada air maninya maka itu wajib dia mandi mandi janabah begitu. Karena tidak ada tandanya maka disunahkan saja. Tapi kalau kita lihat benar nih orang gila kita periksa, ternyata dia ada air maninya di bekas bajunya atau mungkin bahkan baru keluar, maka mandi hukumnya jadi wajib begitu. Wallahu a'lam, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang kita baca jadi tambahan ilmu kita dan jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus menjadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Insyaallah kita lanjut di pertemuan yang akan datang esok hari. Insyaallah kita lanjutkan bacaan kita dari kitab Kifayatul Akhyar bab mandi-mandi sunnah. Bagi para asati, teman-teman sarjana muslim, para kiai, para ajengan, tokoh masyarakat yang mengikuti kajian ini, kalau kemudian menemukan ada kesalahan bacaan atau kesalahan penerjemahan atau mungkin kesalahan dalam penjelasan teks kitab Kifayatul Akhyar, saya dengan sangat senang hati bisa atau ingin menerima koreksian tersebut. Koreksinya bisa melalui kolom komentar atau juga melalui WhatsApp dan juga Telegram di nomor pribadi saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu ayyakum majma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.